Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah. Di hari yang mubarak ini, insyaallah ta'ala, kita diberikan taufik bisa duduk bermajlis ilmu. Mudah-mudahan itu sebagai petanda bertambahnya iman dan baiknya keimanan. Karena iman memiliki alamat, dengan bertambahnya iman tersebut, demikian iman memiliki alamat dengan berkurangnya iman tersebut. Tentunya dari salah satu tanda bertambahnya iman senangnya seseorang kepada ketaatan, kepada amal soleh. Sementara tanda lemahnya iman, dia tidak peduli dengan apa yang dia kerjakan dengan amalnya, sehingga wuku terjatuhnya di dalam penyelisihan dari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Mudah baginya terjatuh dan terseret di situ. Karena itu, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan sekarang ini termasuk dari tanda bertambahnya iman atau alamat bertambahnya iman. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan dengan iman ini pula menjaga keimanan dan berwaspada dengan berkurangnya keimanan tersebut, menunjukkan bahwa hamba ini adalah hamba yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imamu Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-Abdul Mu'min Al-Muwaffaq La Yazal Yas'a Fi Amroini. Seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah, dia pasti mengupayakan dua perkara. Dia selalu mengupayakan dua perkara. Yaitu yang pertama, dia memapankan keimanannya, mengokohkan keimanannya. Demikian dia memapankan, mengokohkan cabang-cabang keimanan tersebut. Kemudian merealisasikan iman dan cabang keimanan itu dengan ilmu, dengan amal, dengan kondisi realita yang dia hadapi. Yang kedua, dia mengupayakan untuk menolak apa-apa saja yang mengurangi keimanannya dan apa-apa saja yang menghilangkan keimanannya. Dia mengupayakan menolak apa-apa saja yang mengurangi keimanannya, apa-apa saja yang menafikan, meniadakan keimanannya. Demikian kata beliau, sebagaimana di dalam kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sehingga apabila kita dari orang yang peduli dengan iman, kita naik turunnya, kita peduli dengan iman kita baik tidaknya, kita bahkan orang yang menginginkan keimanan itu mapan, mantap, terus ada, bertambah setiap waktu, setiap saat. Dan bahkan seorang yang peduli dan berwaspada dengan terkuranginya keimanannya, bahkan hilangnya iman, dia mengupayakan menolak semua itu. Tentunya dengan mengamalkan amalan-amalan yang menambah keimanannya. Maka ketahuilah, mudah-mudahan kita dari hamba yang mendapatkan taufik. Mudah-mudahan kita dari hamba yang mendapatkan taufik. Wat taufik minallah. Dan taufik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan mengambil kembali, atau kita akan mengkaji kembali, melanjutkan kajian kita sebelumnya, kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. tentunya karena berkaitan dengan iman yang sudah kita sebutkan tadi. Kedua, berkaitan dengan penegakan puasa yang kita tegakkan. Man shoma ramadhana imanan. Al-hadith. Siapa menegakkan puasa dengan penuh keimanan. Kemudian di bulan Ramadan ini, saatnya seorang beriman menyingsingkan lengan pakaiannya ataupun mengencangkan ikat pinggangnya untuk mengisi hari-harinya dengan amal-amal iman, menambah keimanannya. Karena dengan dia dimudahkan dan dia beramal, la'allahu, mudah-mudahan dia di luar Ramadan amalan tersebut dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia telah terbiasa melakukan di bulan yang baik ini karena dimudahkan dia beramal, harapannya di luar bulan Ramadan amalan itu terus dia bisa lakukan dengan taufik, dengan bimbingan dari Allah kepadanya. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sehingga tema iman dalam Ramadan adalah tema yang indah. Tema yang kita sangat membutuhkan untuk masuk menyelam jauh di dalamnya. Karena iman adalah anugerah yang besar, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Mudah-mudahan dengan keterangan iman yang itu merupakan anugerah yang besar, kita pun terus-menerus diberikan keimanan oleh Allah sampai kita wafat, sampai kita bertemu dengannya. Dan bersyukurlah siapa yang wafat dalam keimanan yang baik, yang sempurna, yang bertambah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan ditutup dengan apa yang dia kerjakan terakhirnya, atau seseorang ditutup dengan amalan yang dia kerjakan terakhirnya. Amalan dilihat terhadap seseorang dengan apa yang dia kerjakan dari amalan yang akhir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan meminta taufik kepada Allah, kita pun masuk di dalam kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Kita masuk kepada kelanjutan kajian babu thalis wa thalathun, bab atau pembahasan kajian yang ke-33 dari cabang keimanan, min syu'abil iman, ta'didu ni'amillahi azza wa jalla wa ma yajibu min syukriha. Berbilangnya nikmat-nikmat Allah dan kewajiban bagi kita mensyukuri nikmat tersebut. Berbilangnya nikmat-nikmat Allah dan kewajiban bagi kita untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang dikatakan dengan kajian atau bab ini, tentunya kita semua tidak lepas darinya. Kita semua tidak lepas darinya, bahkan alam semesta tidak lepas darinya. Yaitu Allah telah mengkaruniakan berbagai berbilang nikmat kepada kita. Dan karena telah mengkaruniakan berbagai berbilang nikmat, berjumlah nikmat atau sejumlah nikmat, apa yang mesti dan apa yang wajib bagi kita, bagi alam semesta ini, yang kita salah satu di antara alam semesta tersebut, tentunya adalah berterima kasih dengan bahasa Indonesia, atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita contohkan dengan contoh yang mungkin bisa dicerna oleh akal kita. Ketika kita mendapatkan pemberian dari saudara atau dari seseorang, kita akan mengucapkan apa? Terima kasih. Kita akan mengucapkan terima kasih atau kita akan mengatakan jazakumullahu khairan atau syukron. Karena dia telah memberikan sesuatu, baik itu hadiah, pemberian, bahkan terkadang sekedar kita dipinjamkan. Dalam keadaan pemberian yang diberikan saudara kita itu, ya mungkin tidak seberapa, tetapi kita mengucapkan terima kasih. Apalagi yang diberikan itu benar-benar banyak. Bukan yang sedikit, tapi suatu yang luar biasa. Maka kita tentunya mengucapkan dan mengutarakan kepadanya syukur. Syukron, jazakallah khairon. Apa yang diberikan olehnya itu hanya untuk kita rasakan di dunia ini. Tidak kita rasakan nantinya untuk akhirat. Karena sebagian yang diberikan itu hubungannya dengan kepentingan duniawi. Kalaupun tidak menutup kemungkinan ada yang hubungannya dengan ukhrawi. Namun kita telah merasakan kebaikannya, kita pun merasakan suatu hal yang istimewa. Maka bandingkanlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Dari pemberian-pemberian, dari anugerah demi anugerah yang tidak terkira, tidak terhitung, tidak ternilai. Di dunia, bahkan sampai kepada akhirat. Lantas apakah dengan pemberian tersebut tidak menyebabkan kita syukur kepadanya? menjauhkan kita dari bersyukur kepadanya. Seandainya dipermisalkan tadi seorang memberikan lantas kita tidak mengucapkan terima kasih dan tidak mengucapkan tanda syukur, apa mengucapkan kalimat syukur kepadanya, dia tentunya tidak akan mau memberikan dan dia tentunya akan mencukupkan. Ternyata anda yang saya berikan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini kalau manusia. Namun Allah, dia telah memberikan banyak, tapi kita pun jarang mensyukuri nikmatnya. Tetapi dia yang maha baik tidak pernah lelah dan letih, tidak pernah bosan, karena dia maha baik kepada hamba-hambanya dan menginginkan hambanya baik. Kalaupun kita tidak mengucapkan syukur, dia memberikan. Lihatlah pemberiannya kepada orang kafir. Lihatlah pemberiannya kepada orang-orang musyrik, munafik. Dia memberikan nikmatnya secara mutlak. Nikmatnya secara mutlak diberikan kepada semua hamba-hambanya. Tetapi bukan berarti kita lantas tidak perlu bersyukur kepadanya. Karena tidak bersyukurnya kita itu tanda berkurangnya iman, dan itu tanda merosotnya iman kita. Berkurangnya iman kita dan merosotnya iman kita. Tidak mudah bersyukur dengan Allah. Tidak mudah bersyukur dengan pemberian Allah. Iman kita jatuh, merosot. Wallahul musta'an. Karenanya, agar membimbing kita mudah bersyukur dengan berbagai jumlah nikmat yang telah kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di sini, liqaulihi ta'ala qulil hamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil hamdulillah. Katakanlah ya Muhammad, alhamdulillah. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul, diperintahkan kepada beliau untuk mengatakan alhamdulillah dengan nikmat Allah berupa iman, berupa tauhid, berupa agama. Karena itu di dalam ayat, dalam suratul Al-Isra ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyum minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah kepada kaum musyrikin, mereka yang mengadakan dan mengangkat sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan alhamdulillah ini tentunya dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau Pertama sebagai nabi dan rasul. Kedua sebagai manusia pilihan yang Allah selamatkan dari akidah yang menyebabkan seorang tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan musyrikin. Maka beliau diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian berkata Imam Asy-Syinkiti di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, kalau Nabi diperintah demikian, maka dari kaedah yang mesti kita fahami, sebuah kaedah yang mesti kita fahami, ketika Nabi diperintah, maka tentunya umatnya juga diperintah. Tidak mungkin Nabi diperintah, umatnya tidak diperintah. Ketika Nabi diperintah, umatnya pastinya diperintah. Karena beliau adalah al-qudwah. Beliau adalah al-qudwah. Ketika diperintah kepada seorang yang dikatakan menjadi qudwah, maka perintah juga kepada atba'ihi. Perintah juga kepada pengikutnya yang berkudwah dengannya. Lantas, apa yang kita ucapkan alhamdulillah untuk apa? Ya, untuk nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita tidak diberikan makan sekalipun oleh Allah, kita mengucapkan alhamdulillah karena kita telah diberikan nikmat yang melebihi dari makan dan minum, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Belum lagi dari makan dan minum, dari pakaian, dari semuanya dengan apa yang telah kita dapatkan, dengan apa yang Dia telah berikan. Karena itu dikatakan nikmat yang kita dapatkan dinia atau dunyawiyah. Dinia atau dunyawiyah. Kita telah mendapatkan nikmat tersebut. Dan kita juga telah merasakan yang lahir dan batin. Lahir yang kita rasakan, batin yang kita tidak rasakan, tapi batin kita telah menerima. Maka dengan nikmat itu semua, ya wajib bagi kita untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sehingga mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dengan nikmat yang Allah telah karuniakan wajib bagi kita. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, apakah itu begitu saja tanpa makna, tanpa arti? Tidak demikian. Mengucapkan alhamdulillah diinginkan dengannya pendakuan seorang hamba, pengakuan seorang hamba, keyakinan seorang hamba terhadap Allah, lahul kamal. Allah memiliki kesempurnaan, kemahasempurnaan yang tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Mahasempurna Allah Subhanahu wa taala. Demikian atsana alhamdu wal majdu min jami'il wujuh. Seorang harus meyakini Allah adalah zat yang dipuji, disanjung, dibanggakan dari segala sisinya. dari segala sisinya. Disucikan min kulli afatin wa naqsin, disucikan dari segala kekurangan, aib, celah, kealpaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba setelah dia diperintah mengucapkan alhamdulillah, dia harus menancapkan di kalbunya keyakinan tadi, Allah maha sempurna dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemahasempurnaannya. Dia adalah zat yang pantas untuk dipuji, disanjung, dipuja, dibanggakan dari segala sisinya, yang suci dari segala aib, celah, kekurangan, kealpaan. Inilah keyakinan yang mesti kita pupuk di dalam kalbu kita ketika kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keyakinan yang seperti ini, ketika kita membaca dalam solat kita alhamdulillahi rabbil alamin, kita termasuk hamba yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika dia salat membaca surah Al-Fatihah, faqala Allahu azza wa jalla amama mala'i al-a'la, di depan mereka hamba-hambanya yang ada di majlis yang tinggi sana, yaitu para malaikat. Allah berkata, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hamidani abdi, malaikat coba hambaku salat, dia memuji aku. Maka baginya pujian. Tetapi ketika kita kosong dari makna alhamd, kita ucapkan alhamdulillah, tidak ada terbetik sekalipun pengagungan kepada Allah, tidak ada terbetik sekalipun pujian dan sanjungan kepadanya, maka kita tidak memenuhi apa yang diinginkan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Kulilhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Nabi Muhammad diperintahkan demikian. Kemudian wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18. Apabila kalian hendak atau ingin menghitung, menjumlah dari nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung dan menjumlahnya. Kalian tidak akan mampu menghitung dan menjumlahnya. Karena sebagaimana tadi telah disampaikan, nikmat di sini nikmat duniawi. nikmat duniawi dan nikmat diniyah. Nikmat di sini yang lahir dan nikmat di sini juga tentunya yang batin. Karenanya kalau ada seorang ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berkata Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah adadan mujarradan 'ani syukri la tuhsuha fadlan 'an qaunikum tashkurunaha. Firman Allah, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, sejumlah nikmat-nikmat yang ada tanpa ada rasa syukur kepadanya, sekedar menghitung tanpa ada rasa syukur, kalian menghitung sejumlah nikmat tanpa ada rasa syukur, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Sejumlah nikmat yang kita dapati dari pagi tadi, dari bangun tidur kita sampai sekarang, kita tidak mampu menghitungnya. Tanpa dibutuhkan kesyukuran, kata beliau. Seandainya pun tidak ada kesyukuran, kamu tidak bisa menghitungnya. Fadlan angkaunikum tashkuruna, terlebih lagi apabila kalian mensyukurinya, kalian lebih tidak mampu lagi. Karena apa yang bernilai syukur, lebih banyak lagi kalian akan dapatkan. Kalian tidak akan mampu. Fa inna ni'amahu adh-dhahira wal batina 'alal 'ibad bi'adadil anfas wal lahadhat. Karena nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin terhadap hamba-hambanya, bi'adadil anfas, itu kalau mau dijumlah, sejumlah nafas kita. Satu nafas nikmat, iya kan? Satu nafas nikmat. Benar enggak? Antum kira nafas itu bukan nikmat? Nikmat. Ketika kita pilek, hidung kita tersumbat, kita susah untuk menyedot apa? Nafas dengan hidung kita. Nikmat kira-kira. Dengan ketika kita lapang, tentunya kita akan melihat adanya sekat yang mengganggu nikmat kita bernapas. Tidak usah jauh-jauh, kita dulu waktu santer-santernya merebaknya corona, kita pakai masker semua. Dengan kita sekarang tidak lagi memakai masker, dengan meredanya, semakin berturunnya wabah ini, bagaimana perbedaannya? Ada enggak yang pernah hitung nafasnya? Ada enggak yang pernah hitung nafasnya? Nafas aja sendiri nikmat. Belum yang lainnya, nafas itu sendiri nikmat. Mau dihitung nafas tidak bisa. Nikmatnya sudah sak berapa? Belum nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan. La tuhsuha, kata Allah. Kamu tidak akan mampu, walaupun kamu bersyukur kepada Allah, kamu tidak akan mampu. Bi'adadil anfas, dengan sejumlah nafas. Yang sering kita contohkan, kalau nafas itu seperti BBM, maka sejumlah uang kita akan keluarkan dan kita akan kelabakan, kita akan kelimpungan membayar sejumlah nafas. Contohnya, seorang yang kekurangan oksigen, harus dibantu oksigen, dia harus membeli apa? Tabung. Tabung oksigen yang kecil dengan sejumlah rupiah, yang besar dengan sejumlah rupiah, padahal kebutuhannya banyak. Sehingga ketika zaman dibutuhkannya tabung oksigen tersebut, dikatakan tabung oksigen mengalami kekurangan, banyak yang membutuhkan. Coba kita pikirkan, napas kita, kita seperti itu. Setiap kita, betapa sulitnya kita semua membawa tabung oksigen, membutuhkan oksigen, mengeluarkan duit, mengeluarkan biaya. Ya subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Demikian adat lahadhat, demikian dengan sejumlah waktu, kesempatan yang Allah berikan. Waktu, kesempatan yang Allah berikan, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut ilmu, nikmat. Kita sejenak beristirahat, nikmat. Kita duduk bermajlis dengan saudara-saudara, kawan-kawan kita sambil kita minum kopi, itu nikmat. Sambil kita makan, makan makanan cemilan di luar Ramadan, nikmat. Berbuka puasa, lahadhat, waktu demi waktu, nikmat dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang berapa keadaan yang kita lewati dari bangun tidur kita? Coba hitung. Saya dari bangun tidur ini. Sejumlah yang kita hitung masih ada yang terluputkan. Itu hari ini, gimana hari-hari yang sebelumnya? La tuhsuha, kata Allah. Kamu tidak akan apa? Mampu menghitungnya. Min jami'i asnafil ni'ami mimma ya'riful ibad wa mimma la ya'rifuna. Dan dari sejumlah nikmat-nikmat, atau dari seluruh berbagai macam nikmat, min jami'i asnafin ni'ami, baik yang mereka tahu, mereka kenali, itu adalah nikmat, dan yang mereka tidak kenali, itu adalah nikmat. Bagaimana kok kita tidak kenali itu nikmat? Kata beliau rahimahullah, wa ma yadfa'u anhum minan naqami. Apa yang mereka selamat dari malapetaka? Malapetaka. Antum tidur. Aman kan? Bangun tidur aman. Di sana ada serangga. Kecil, besar, yang bisa saja masuk ke telinga antum, bisa masuk ke hidung antum, antum dalam keadaan tidur. Bisa saja ada yang menyengat antum. Siapa yang menyelamatkan antum dari serangga itu? Antum, jagoan, bisa menghilangkan serangga dalam keadaan tidur. Antum, anda, kita, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang melenyapkan segala apa yang menyerang kita. Yang ini bukan nikmat atau nikmat? Nikmat. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Yang kita tahu itu nikmat, itu tidak bisa kita hitung. Lebih-lebih yang kita tidak tahu, kita juga tidak bisa menghitungnya. Maka sepantasnya bagi hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmat yang dia telah berikan. Sehingga kita pun hidup di dunia ini nikmat dari Allah. sampai kemudian kita nantinya di akhirat mendapatkan surga, itu nikmat dari Allah. Kita tidak luput, tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Berkata Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, kata beliau, Bani Adam tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah karena banyaknya. Bahkan Allah mengikutkan dengan ayat, Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha la ghafur rahim. Kalimat innallaha la ghafur rahim dalam ayat tersebut, suratul Nahl ayat yang ke-18. Innallaha la ghafur rahim. Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni lagi maha menyayangi. Kata Imam Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan rahimahullahu taala, fadalla dhalika ala taksiri bani Adam fi syukri tilkan ni'ami. Ayat ini, innallaha la ghafur rahim, menunjukkan betapa kerdilnya, betapa lemahnya bani Adam di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, kalian tidak mampu. Tetapi Allah maha mengampuni, lagi maha menyayangi. Sudahlah, nikmat aku telah berikan, tidak apa-apa. Ambil. Kalian tidak mampu menghitungnya, tidak ada masalah. Saya maha mengampuni, saya lagi maha menyayangi. Karena wajar kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Sekian banyak nikmat saya berikan, tidak mampu kalian menghitungnya. Wajar kalian adalah memang hamba yang dibatasi. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh, ketika mereka selalu berupaya untuk mengenali Allah dengan akidah, dengan tauhid, mereka bertambah tunduk kepada Allah. Ya Allah, tunduk. Tidak ada apa-apanya. Apa yang mau dihadapkan kepada Allah? Tetapi beda dengan arbabud dunia, beda dengan pengagum-pengagum dunia, dia tidak tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat apa yang dia dapatkan karena kehebatannya, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Karena itulah, annallaha yaghfiru liman taba minhum wa yaghfiru liman syaa'a yaghfiru lahu dzalika taksir fi syukrin ni'ami. Oleh karena itu Allah mengampuni hamba-hambanya siapa yang mau bertobat darinya, mau bertobat dari hamba-hamba tersebut, dan mengampuni kepada siapa saja yang dia kendaki untuk dia ampuni dari kurangnya, kerdilnya dia dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala wa qawlihi taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadamu, maka fahaddits, pujilah, sanjunglah nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ungkapkan, sampaikan ke hadapan manusia bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-11, Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, fahaddits athni 'ala Allah biha wa khassisha bidzikri in kana hunaka maslahah wa illa fahaddits bi ni'amillahi 'ala al-itlaq fa inna tahaddutsa bi ni'matillah da'in li syukriha wa mujibun li tahbibih al-qulubi ila man an'ama ma an'ama biha fa innal quluba majbula ala mahabbatil muhsin. Kata beliau rahimahullahu taala, dan sebaik-baik apa yang beliau katakan dengan keterangan ini, kalian hendaknya memuji Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Allah, seharusnya dengan nikmat Allah yang engkau rasakan, engkau dapatkan, yang engkau rasakan dan yang engkau tidak rasakan, engkau dapatkan yang itu baik, tidak memberatkan ataupun mungkin itu bahkan memberatkanmu. Tapi itu adalah nikmat, seperti sakit, seperti musibah-musibah yang ada. Maka pujilah kepada Allah. Karena itu kita diajari ketika kita mendapatkan nikmat yang kita berbahagia, gembira dengannya, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu as-salihat. Ketika kita dapat musibah, apa yang kita katakan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Semuanya dengan kalimat alhamdulillah. Maka kata beliau, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurlah. Atau khususkan penyebutan syukur tersebut kepadanya. In kana hunaka maslahah. Apabila di sana ada maslahat. Ketika dia ingin menunjukkan bahwa ini nikmat dari Allah, dia sampaikan kepada manusia, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Kalau memang dia perlu menyampaikannya. Kemudian kata beliau, atau dia mengumumkan, dia mengucapkan, dia mengungkapkan secara umum. Secara umum, alhamdulillah, dengan banyaknya nikmat. Secara umum. Karena memuji, menyanjung Allah dengan alhamd, pertama itu adalah terpuji, kedua itu adalah bentuk syukurnya seorang hamba, ketiga pujian itu menambah iman. Menambah iman. Disebutkan dari as-salaf, zikrullah tahmid, itu menambah iman. Menambah iman. Kita butuh dengan penambahan iman. Kalimat alhamdulillah ini menambah iman kita. Alhamdulillah. Dan berkurangnya iman dengan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, fa inna tahaddus bi ni'matillah da'in li syukriha. Ketika kita menyebutkan alhamdulillah, kita menyebutkan kepada manusia, masya Allah, nikmat Allah banyak telah diberikan kepada saya, demikian. Kita sengaja menyebutkan dengan maksud memuji kepada Allah, da'in li syukriha, membawa seseorang untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa seseorang untuk bersyukur kepada Allah, mujibun, menyebabkan litahbibil qulub, menyebabkan cintanya kalbu seseorang, ila ma an'ama biha, kepada siapa yang memberikan nikmat padanya, yaitu Allah. Ketika dia selalu mengungkapkan pujian kepada Allah, dia mudah bersyukur. Kemudian membawa kalbunya untuk cinta kepada Allah, karena Allah yang memberikan nikmat tersebut. Ketika kita mencintai Allah, apakah Allah menampik cinta kita? Menolak cinta kita? Tidak. Ketika Allah mendapatkan hambanya mencintai Allah, Allah menyambut cinta hambanya. Dan ketika Allah mencintai hambanya, tidak ada yang bisa menghinakan hambanya. Tidak akan bisa ada yang mencelakakan hambanya. Karena itu dikatakan, inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Aulia siapa? Wali, kekasih yang dicintai oleh Allah. Ketika seorang cinta kepada Allah, merealisasikan wujud cinta tersebut, Allah menyambut cinta hamba ini. Dan bagi hambanya yang bercinta, tidak akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menempatkan siapa yang dia cintai di tempat sebaik-baiknya. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal qulub, tabiat kalbu itu majbula, dia akan tunduk, dia akan terikat, dia akan terpikat ala mahabbatil muhsin, kepada siapa yang berbuat baik kepadanya. Coba kita, kalbu kita, datang orang memberikan kebaikan, kita kan terpikat dengannya. Ih, masya Allah ya, baiknya orang ini memberikan saya kebaikan. Itu manusia. Lupa kita dengan Allah yang banyak kebaikannya. Kebaikannya Allah seberapa banyak? Maka betapa baiknya keterangan beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Membawa kita untuk mencintai Allah, memikat diri kita kepada apa, mengikat dan memikatkan kalbu kita kepada Allah. Allah pun tidak akan menolak, Allah pun tidak akan menahan siapa yang mencintainya, maka dia akan mencintai hamba-hambanya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa qawlihi ta'ala fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfuruni, dalam suratul Baqarah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah aku akan mengingat kalian. Lihatlah kebaikan Allah, ingat saya akan mengingat kalian. Kapan kita ingin diingat oleh Allah? Dalam semua keadaan kita tentunya. Kita hambanya yang lemah, butuh selalu untuk diingat oleh Allah, supaya diselamatkan, ditempatkan yang lebih baik, dikondisikan dengan kondisi yang lebih baik. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Fadhkuruni adhkurukum, washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Tentunya jawabannya, saya akan bersyukur kepada kalian. Karena itu, wala takfuruni, jangan kalian kufur kepadaku. Dalam suratul Baqarah ayat 152. Apakah kita semua tidak butuh kepada Allah? Sekian banyak hadis-hadis yang menerangkan Allah akan menolong, Allah akan membantu, Allah akan memberikan syafaat dan seterusnya di hari kemudian. Apakah itu sebagai sebuah ungkapan tanpa makna? Tidak demikian ya ikhwati. Ya saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kita butuh nanti di sana. Kita butuh Allah mengingat kita. Kita butuh Allah menolong kita. Di hari yang tidak ada yang menolong kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Di hari yang tidak ada yang menaungi kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak ada yang berani. Semuanya tidak ada yang berdaya. Hanya Dia, Raja alam semesta. Raja dari hamba-hambanya, penguasa hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada Allah. Karena itu dari nikmatnya, pandai-pandailah bersyukur. Bahkan kata beliau di sini, wajib ma yajibu min syukriha, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wajib. Tidak ada kata kecuali syukur kepadanya. Dari semua kondisi dan keadaan kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa ghaira dhalika mimma manna Allahu ta'ala ala ibadihi wa dzakkarahum biha fi kitabihi, dan yang selainnya dari apa yang Allah telah berikan anugerah kepada hamba-hambanya dan Allah telah mengingatkan mereka hamba-hambanya di dalam kitabnya tentang nikmat yang wajib disyukuri tersebut oleh hamba-hambanya. Demikian kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah wali hadis Abi Dharrin, dan juga dengan hadis Abu Dharr fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madaja min al-lail qala bismika amutu wa ahya, wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi an-nusyur. Dan juga dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dalam sahih Bukhari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan apabila seseorang mempersiapkan tempat tidurnya untuk menuju tempat tidurnya dari malam hari minal lail, maka dia dibimbing untuk mengatakan bismika amutu wa ahya, bismika amutu wa ahya. Demikian dalam kitab ini, bismika amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan kemudian aku dihidupkan kembali. Wa ahya. Dan apabila dia bangun tidur, wa idza taqadha, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyani, yang telah menghidupkan aku, ba'dama amatani, setelah aku diwafatkan olehnya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan, dibangkitkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sekilas hadis adalah hadis bimbingan azkar tidur dan bangun tidur. Tetapi bagi siapa yang mau mencermati seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, hadis ini sebetulnya membimbing kita agar kita pandai dan mudah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena urusan tidur saja, tidur merupakan nikmat dari Allah. Dari sifat sempurnanya hamba diberikan sifat tidur. Kalau hamba tidak tidur, sakit hamba itu. Kalau hamba tidak tidur dan dia tidak bisa tidur, hamba itu mendapatkan sakit. Bukan sifat sempurna. Dia dapat sakit. Tetapi kalau dia bisa tidur, maka dia adalah hamba yang sempurna. Manusia sempurna. Dia bisa tidur, dia bisa bangun dari tidur, itu sempurna. Maka tidur itu sendiri nikmat. Nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang harus kita syukuri. Cuma kalau tidur di majlis taklim, jangan bersyukur. Karena itu gangguan dari syaitan. Tidur di majlis taklim, wah ini nikmat nih. Bukan, itu gangguan dari syaitan. Terjadi konslet. Jadi tidur pada tempatnya. Jangan di tempat tidur tidak bisa tidur, di majlis taklim bisa tidur. Koslet. Tetapi tidur di tempat tidur, di majlis taklim tidak tidur. Ah, tidur yang kita maksud nikmat ini yang memang pada porsinya. Maka dengan hadis ini menunjukkan bahwa tidur nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diajarkan dari zikir untuk mengingatkan kita agar mengerti nikmat Allah. Tidur itu adalah setengah mati. Kata para ulama, al-maut an-naum akhul maut. Naum itu saudaranya kematian, setengahnya kematian. Kemudian dengan tidur, kita kalau tidak dibangunkan oleh Allah, tidak akan bangun kita. Jangan antum menyangka bahwa bangun tidur itu dari antum. Enggak. Atau jangan antum merasa, atau jangan kita merasa bangun tidur itu dari kita. Enggak. Dari Allah. Allah yang membangunkan kita. Karena itu dengan zikir, Allahum bismika amutu wa ahya. Dengan namamu saya tidur, karena engkau yang menidurkan, dan dengan namamu saya bangun. Sehingga dengan kalimat zikir ini, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ditambah lagi ketika bangun tidur, kalimat alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya wafat, yaitu tadi naum akhul maut. Sehingga kita memuji kepada Allah dengan kehidupan, dan kita juga memuji kepada Allah dengan kematian, yaitu tidur. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keterangan yang beliau sampaikan karena telah masuk waktu duhur. Sebetulnya beberapa keterangan yang lain sangat menarik untuk kita ketahui. Dan penting untuk kita ketahui. Namun waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala di dalam bulan Ramadan. Kajian-kajian ahad. Untuk sementara kita tawakufkan. Kita berhentikan. Kita akan mengambil keterangan-keterangan dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Sehingga kita akan membaca kitab Mukhtasar Syu'abil Iman saja di hari ahad. Di hari Sabtu kita akan mengkaji kitab Ahkamul Masajid. Selama bulan Ramadan. Dan tentunya kalau belum selesai kita lanjutkan di luar bulan Ramadan sampai kita menyelesaikannya insyaallah taala. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, terakhir sekedar ingin mengedepankan, kita terkadang bersyukur kepada nikmat, alhamdulillah, ketahuilah syukurnya kita kepada nikmat, kata para ulama, itu juga nikmat yang harus disyukuri. Alhamdulillah, syukur kan? Maka kalimat alhamdulillah, syukur ini adalah nikmat yang juga harus disyukuri. Jadi syukur kepada nikmat, syukur lagi, kata para ulama, syukur yang tidak akan ada henti-hentinya karena semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah bersyukur ya ikhwati fillah, wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.